Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lahwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman yabtaghi wara dhalika fa'ulaika humul 'adun. Suratul Mukminun utawi iki iku surat Al-Mukminun makkiyatun te surat iku diturunana ning Mekah wa ya mi'atun wa tsamanun autis asrata ayatan yene iku 108 ayat utawi 119 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha, teman-teman bejo utawi qad li tahqiqi krana nahqiqna hukum mestekna hukum mesti bejane ifazat iki mesti bejane sapa Al-Mukminun pira-pira mukmin. Wong mukmin sing bejo iku alladzina rupane wong akeh fi salatihim kang ing dalem tingkah salate almukminin iku khosyuuna iku khusyuk kabeh. Mutawadiuna tegese andhap asor kabeh, tunduk kabeh ning apa. Walladzina lan wong akeh hum kang uti ladzina andil lahwi saking barang kang ora ana gunane, kang lelahan. Lelahan nal kalami saking omongan wa ghairi lan saliyane kalam iku muriduna iku menghindari kabeh utawa mengko kabeh manan menghindari kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang uti alladzina li zakati maring zakat fa iluna iku nglakoni kabeh manane muaduna tegese nekani kabeh. Walladzina lan wong akeh hum kang uti alladzina li furuji maring verjine wong akeh hafizuna iku njogo kabeh njogo anil harami saking barang haram. Illa ala azwajim kecuali ngatasé bojo-bojone wong akeh e min zaujatihim saking bojo-bojone wong akeh au ma utawa perkara. Malakat kang miliki apa aimanukum auma malakat aimanuhum utawa barang-barang sing dimiliki wong akeh aisarori tegese pira-pira amat zaman riyen fa innahum mengko sak temne wong akeh sing nekani bojo utawa amat iku wiru malu min iku raden paidu kabeh fi idyani hina ing dalam nekani bojo utawa amat zaman riyen faman mute sampane wong iptagoi golek iso peman waro adalika sak liyane halali bojo lan amat minazujati sing pira-pira bojo wasarori lan piro-piro amat kal istimna'i kaya dene sesenengan gawe istimna' maksudnya berusaha ngetokno mani bilyadi kelantangan fi ityani hinna ing dalam nekani nisa faulai kamu kote kabehum yulai kai kuala aduna ku sing liwati batas kabeh ail mutajawizuna tegese kang liwati kabeh ilama maring perkara layak hilu kang ora halal apa malahum kedhe wong akeh waladina lan wong akeh hum kang uti ladina li amanatihim maring pira-pira amanate ladina li amanatihim jam'an hale lafat jamak amanat ngoten wa mufradan lan mufrad li amanatihim wa ahdihim lan ning perjanjiane ladina wong sing ning amanat lan perjanjian fima ing dalam perkara benahum kang antarane para wong akeh au fima benahum utawa antarane wong akeh wa binawahi lan antarane Allah min salatin saing salat wa ghairi halan liyane salat. Wa unaiku njogo kabeh hafizuna tegese njogo kabeh. Waladina lan wong akeh hum kang teladina ala salatihim jam'an ala salawatihim wa mufradan ala salatihim sami-sami sapah. Yu hafizuna iku njogo kabeh. Yuki munah tegese jumenengna sapa ngakeh hak ing salat fi auqatiha lan pira-pira wektune salat. Ulaika uti mengkono-mengkono kabeh hum ya ulaika iku alwarithuna iku sing maris kabeh la khairuhum ora kok liyane ulaika maknane maris budi alladina rupane wong akeh yarithuna kang padha maris sapa ladina alfirdosa ing swarga firdos huwa te firdos iku jannatun iku swarga aklal jinani kang dhuwur-dhuwure swarga dhuwarga paling atas nggih niku sing fauqaha arsyur rahman sing sak dhuwure niku mun enten aras hum kang utawi ladina fi ing dalam jannah khaliduna iku abadi kabeh fi dalika ing dalam mengkono-mengkono dawuh isyarat untuk isyarah ilal ma'adi maring proses baline manusa atau ilal ma'adi maring terjadine dina hisab atau dina akhir mulane wa yunasibu lan munasabah atau napa dadi serasi hu ing iki dawuh apa zikrul mabda'i apa nutur kawitane manusa ba'dahu sause nutur al ma'ad nek bar nyeritakno hari sumpen akhir saiki cerita awal kejadiane manusa. Walakot kholakna wa wahi demi Allah lakot kholakna teman-teman gawe ingsun alinsana ing manusa. Adam tegese Adam tak gawe min sulalatin saking sari. Ya uti sulala iku min salal tu se amnasse. Manane aku jupuk perkara saka perkara. Manane istakhraj tuhu tegese mensarikan ingsun ing sak minhu saking sak liya. Wa wa te maknane sulalah utawa syai al mustakhras wa asyaiul mustakhras iku khulasatuhu iku kang dadi sarine syai mintinen sanging lemah muta'alliqun bisulalah suma ja'alna mungkon uli gawe ta'alluq gawe sapa ingsun hu ing insan ail insana tegese manungsa nasla adam tegese anak turune adam tak gawe nutfatan hale rupa mani manian tegese rupa mani sperma fi qararin ing dalam panggonan makinen kang jelas wa ta'al qararul makin wa arrahimur rahim suma khalaqna mungkon uli gawe sapa ingsun anut fata ing mani ak gawe alaqotan ing getah utawa barang sing nempel yang sakniki madaman tegese getah jamidan kang menggumpal pakholak namu kau gawe sopeng sun ala ala kota ing ala komut kutan ing segumpal daging lahman tegesi daging kodroma ing kadari perkara yutma mdahu kang iso dinlek opoma pakholak namu kau gawe sopeng sun ala kota ing daging tak gawe idoman ing balung fakaso namu kau maesno ing sun ala idoma ing balung tak kei pepaes lahman ing daging wafikiru atin uthman fil maudi en wakholak na fil maudi salasa bimakna soyarna lawan maknane gak endah sapa ingsun suma an sak namung kono ninggawe ingsun bu ing menungsa gawe kholkon ing makhluk ada akhara ingkang liya binafhi ruhi kelawan niyopno angin fihi ing niyopno ruh fihi ing dalam menungsa fatabarakallah mongko moho berkah sapa Allah apa ahsanul khaliqin yaiku zat sing api-api zat sing gawe ilmu qadirina tegese kang nakdir kabeh wa mayyizu ahsana wa tamyizu ahsana mahdhufun din kubang lil mikrono din dinawri bi bitamyiz ay khol konteks apane petane summa innakum ba'da dzalika lamayitu pun kula terangno nggih masalah salat nggih terus kula tak terangno dari awal redaksi ini nabi terus kula terangno hukum fikih ba'da niku nembe kula terangno ilmu filosofi ne salat ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku teng hadis sahih mutawatir niku as-shalatu khairun maudhu'un fa akthir aw aqilla. Kula balen malih. As-shalatu khairun apa? Maudhu'un fa akthir aw aqilla. Dadi salat itu kebaikan yang sudah bawaannya dulu. Jadi sudah bawaannya salat itu kebaikan. Maudhu' itu suatu sing asli. Pokoke salat itu mesti apike. Sebab niku ngendikane Nabi cek kowe ngekeh-ngekehno jumlahe salat, cek jumlahe napa sithik. Dalam konteks artine salat fardu karuan nggih, kaifiyae karuan, aturane karuan. Terus salat niku wonten disebut an-naflul mutlak utawa sunat mutlaqah. An-naflul mutlak atau sunat mutlaqah itu pantangannya hanya tiga, enggak boleh ba'da subuh hatta tatlu asyamsu nggih, sampe srengenge napa mlethek. Enggak oleh pas waktu zawal. Geniku antarane mriki pinten nak dhuwur nggih 12.5 menit nggih. Wis pokoke meh dhuwur niku mboten angsal. Iku jenenge wektu napa? Zawal. Terus nomor 3. Ba'da asar nganti napa? Durupe napa? Srengenge. Larangan 3 salat ini bisa dibatalkan kalau ada sebab yang mukorin. Misalnya bar ngasar kok ana wong mati. Berarti kita angsal salat napa? Jenazah. Utawa kowe bar subuh mlebu masjid terus dhewe wudu. Niku ana ulama sing darani tetap salat tahiyat napa? Masjid. Mergo sebabe nggih dhuhulul masjid. Dianya ada pantangan niku wau. Niki rungokno tenan nggih. Nah, terus yang menjadi kontroversi mulai zaman ulama ngantos sak mangke itu kaifiyah kados traweh. Wis ora usah tersinggung niki ilmu. Teng riwayat-riwayat Bukhari Muslim, Nabi nu nak witir itu 9 rakaat. Lam yakut min hunna fi akhirihinna illa wahidah. Di Nabi nate sholat witir itu 9 rokaat enggak duduk sama sekali, mau terakhir duduk pas ke 9 terus salam. Sebagian riwayat Nabi memotong sholat itu sholatul layli masna masna, berarti 2 2 2 2 2 8 terus 1 witir. Niki rungono tenan. Sehingga ketika ada salat traweh yang 4 rakaat tanpa tasyahud, sebetulnya secara fikih pasti kita sepakat sah. Karena kalau 4 rakaat tanpa tasyahud pertama, kenapa kita katakan sah? Karena Nabi malah pinten oh. Songo luwih seru to nggih. Mboten iki karena menjadi kontroversi. Nah, dan ndak satu pun ulama di dunia yang mengatakan tasyahud awal itu wajib. Sampean yakin tasyahud awal wajib napa sunat? Sunat. Artinya khasnya hukum sunat itu gimana? Kalau ditinggalkan tidak batal. Berarti misalnya ono traweh 4 rakaat berturut-turut, berarti tidak ada masalah karena yang ditinggal artinya tasyahud

Mulane kula niku nak witir ya ora tau tak niati witir. Mulane kula ora cocok mbek pengumuman niku ora pati cocok. Dadi kula tapi kan kula makmum. Ora malah dihisab kan cara salah ya. Soli sunatan anut imam teng ati kula ampun supaya wis nae ame salah ya malah salah nak bener ge melok napa? Bener. Tepak-tepakan wonten mawon. Dadi kula niku wong alim fikih tapi paling tersiksa rugo kalah mbek adat, kalah mbek napa? Adat. Nentang adat ora apik jare Nabi kono umume wong ya melok umume wong. Nak mau yang pintu ya melok nopo pintu. Itu ngidikan Imam Syafi'i harusnya punya rasa malu orang yang mengatur solat sedemikian rupa. Sebenarnya solat tu niatem salah lah, kelira keliru. Lawung solat tu wes ape, rausah detail detail nopo niat. Lalu jadi Imam Syafi'i kau yang mlebu masjid niat duha ya untuk tahiyat masjid, niat tahiyat masjid nak ada waktu duha ya untuk duha. Karena wes barang ape, piye-piye tetep ape. Oh, jadi rausah ribet-ribet niat nopo, memang barang ape. Paham ya, tapi kan sederhana kan sebenarnya kita tidak perlu bulat, tidak perlu apa? Bulat. Paham ya, terus ini penting. Nah, terus yang ketiga masalah kesunatan jamaah dan tidak, ini kalau terang nodetan. Menurut hukum fikih, tahajud itu jelas tidak disunatkan jamaah. Witir juga tidak disunatkan jamaah. Tapi semua ulama yang bilang tidak disunatkan itu enggak ada yang memfatwakan hak batal kalau berjamaah. Jadi tidak ada yang bilang dikatakan batal kalau jamaah. Cuma tidak disunatkan jamaah. Tapi Rasulullah itu pernah main di salah satu sahabat di waktu duha. Sahabat itu sakit, ingin ngundang Rasulullah kepengen dalemi dikenangan nanti tinggi sholat sinten Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika sholat anak-anak dan istrinya yang sakit tadi ikut jamaah dan Nabi membiarkan. Bahkan Nabi sempat ngatur shaf. Padahal itu satu bentuk sholat yang kategorinya enggak disunatkan apa? Jamaah. Itu makanya Imam Nawawi bilang sholat-sholat yang enggak disunatkan jamaah itu masih boleh jamaah. Seperti witir, duha. Nggih, tapi aja terus jadi gerakan tahajud bersama. Nah niku kula ora cocok ning. Wong ora kepin tahajud kok dijak napa? Tahajud. Kula genate dipamiti Gus nek ana tahajud bersama. Tangkem ora usah. Wong sing ngeloni bojone yo lagi ibadah, mbok ibadah sing ora enak. Mergo jare Nabi wis jelas wa fi buti ahadikum sedekah. Dadi kowe iku malah lucu. Wong wis ibadah kok mbok apa? Ibadah. Dadi sing ngeloni, lho ngeloni ora kudu ngeloni bojo, ngeloni anak iku yo napa? Ibadah. Takokno rohen. Nek ngeloni bojo gak di masa depan ngeloni apa? Anak. Ngeloni anak nggih napa? Ibadah. Neng omah jaga anak bojo timbang dhewean nggih napa ibadah. Mulane kula niku rapati cocok nek ana tahajud bersama oleh tapi aja dadi gerakan. Nek sing pun nglampahi nggih monggo, sing umate seneng nggih monggo, itu tetap baik. Tapi baiknya bergantung sejauh mana ini ndak dimasalkan. Sekali dimasalkan tetap ndak napa baik. Karena nanti punya akibat yang sedang baik diajak baik yang lain, dari baik nikmat menjadi baik gremeng itulah itu perkara kan. Hanya orang kan sepakat kan nak ngumpuli bojo ibadah. Kabeh ulama sepakat kan. Dan itu penggemarnya banyak. Terus dijak ibadah yang penggemarnya sedikit. Dasar imamnya ra cocok. Lah itu kan resiko agama dikomentari kan tinggi. Makanya ndak usah dimasalkan. Sing kelon ya keben sing turu ngene apa? Ben karena turu ki ibadah kan. Wong turu niku mari ra maksiat. Wong zina mergo apa? Mergo ra turu. Wong maling mergo ora turu. Wong ngrasani wong mergo ora turu. Mane kula nate crita teng ngaji niki ana ulama wali. Saking seneng ibadah nganti janggal. Ana gak wali sing makome kaya aku. Didudono wali sing sauri-uripe mung turu kecuali salat fardu. Ya iku wali sing setingkat kuwi. Mboten trimo Gusti tapi niku kok turah turu ya takokno sesek. Kenek apa kok turah? Dibule takok. Kenek apa jenengan turah turu? Ya wong turu ora iso maksiat. Tapi nak kue poso tahajud, jenenge wong melek tepat ini duk ndi-ndi, tetep paling selamat iku kok turu. Akhire ngakoni dene, jebule alim kuwe lah ya dadi turu iku iso dadi wali. Ke wong turu ora ngarah zina, ora ngarah maling, ora ngarah ngrasani wong. Dadi mlane akeh wali sing berangkat saka napa turu. Mlane Ashabul Kahfi iku wali sing kramate iku turu suwi. Mergo turu iku nak tepak niku iso dadi napa? Wali, mana kena apa keramat Ashabul Kahfi ni apa? Turu, tapi jauh tiru. Lagi cerita ilmu, dari ilmu itu aku tuh setuju ni, ini ke ilmu. Difaham ya, terus. Kalau piambak pribadi,